Asik kendut-kendutan yang ngiringin enjot-enjotan. Plak-tum-plak-tum, plak-plak-plak, gendang nyaring di tempat yang ngiringin nandak pada surak-surak. Tangan iseng ngejailin pale anak ondel-ondel, tarokin puntungan rambut kebakaran. Anak ondel-ondel jejingkrakan, krak! Kepalanya lebek tobaran, yang ngarak pada kebingungan disiramin air comberan. Hore! Hore! Hore! Hore! Hore! Hore! Hore! Hore! Plak-tum, plak-tum, plak-plak-plak, gendang nyaring di tempat yang ngiringin nandak pada surak-surak. Tangan iseng ngejailin pale anak ondel-ondel, tarukin puntungan rambut kebakaran. Anak ondel-ondel jejingkrakan, kepalanya lebek kobaran, yang ngarak